sukun pada huruf dal. Adha, adraka, faadla. Coba lanjutkan dua baris. Tudrikuhu, tampil contoh yang di tengah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Diusahakan dihindari suara e. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Ini. Ya. Ini contoh yang kurang tepat. Jadi de, suara ini dihindari. Nah, contoh yang tepat wallahu alam ini yang saya dapatkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Sampai yang terakhir pun, yang di akhir pun juga tanpa ada suara e. Wa lam yulad. Ya. Baik, diusahakan seperti itu. Law tudahinu fayudahinuna. وقد أخذ ميثاقكم لتدعوهم إلى صراط وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. طيب سكون pada jim. تجري تجزى تجعل تجزي. Ya, hati-hati. Jim dan Zai masing-masing dilafadkan dari makhrajnya. Tajzi. Baik. Fa'ajmi'u. Tajaharu. Taja'aruna. Taja'alni. Dua baris di bawah. Bi'ijalin hanidin. Bi'ijalin hanidin. Kharajatum jihadan. Kharajatum jihadan. Ya, yang paling bawah. Wa la tajahar bi salatika wa la tukhafit biha. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. Kurang kasrah. Baknya kurang kasrah. Baik, sukun pada huruf qaf. Ya. Huruf qaf dan ta adalah huruf qalqalah yang bersifat tebal. Suaranya lain dari ba, jim, dal. Aqo, coba. Aqo. Ya, suaranya terangkat ke atas. Taqafu. Maqatan. Baqaliha. Bimiqadarin. Aaqarartum. فأقبلوا تقربوا فأقبره. Contoh di tengah. كبر مقتا maqatan wala yastaqdimuna wala taqfu, yang paling bawah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ulangi, wala taqfu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Baik, sukun pada huruf ta apa coba? Ya, suara terangkat. Ratabin bibatani ahatana khitabatin khitabati. Ya, huruf ta. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita membaca huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya ini adalah huruf yang istithal, misalkan ha, ya, maka jangan ikut dibaca seperti isti'la'nya to, ya, aha, ya, bukan ahopna, tapi ahopona, ya, atau sebelumnya bibaponin, bukan biboponin, baknya jangan dibaca tebal bibo, namun dibaca tipis biba, bibaponin, ya, bibaponin. Baik. Contoh yang di tengah. Wa rabatna ala qulubihim. Tusaqit alayki rutaban. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Contoh yang di bawah. وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ